Mengapa tega? Membuatku merana. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Keinginanmu selalu kututupi. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Mentah-mentah diriku olehmu. Aduh.